Apakah benar bahwa umur dunia tidak lebih dari 1500 Hijriah? Ini hanya dugaan-dugaan saja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhan, dugaan-dugaan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kalau seperti itu berarti kiamat diketahui. Bisa dihitung ya kan? Dihitung aja. Berarti kiamat diketahui nanti. Ya, padahal Allah Azza wa Jal telah mengatakan, ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Mal mas'ul atadri mata sa'ah, mata takumus sa'ah. Apakah engkau tahu wahai Muhammad kapan bangkitnya kiamat? Ya. Nabi mengatakan mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Bagaimana sekarang orang mengatakan umur dunia 1500 tahun. Dia lebih tahu daripada Jibril. Dia lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Ya. Allah musta'an. Enggak usah dipercaya dengan hal-hal seperti itu yang kadang sok sepertinya ilmiah, ya. Kalau itu memang benar, ulama-ulama besar kita akan mengatakannya. Ya, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan lain-lain ulama-ulama besar. Sekarang pun misalnya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena mereka tahu ini batil. Ya. Ini hanya dugaan dan apa? Takahunat. Mungkin bisa dikatakan begitu, perkiraan-perkiraan yang tidak ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan.